Imam Al-Qayyim rahimahullah. Wa fi Maghazil Umawi, dan di dalam kitab Maghazil Umawi, anna al-musyrikina sa'idu 'ala al-jabal, ketika terjadi perang Uhud, bahwasanya orang-orang musyrikin naik ke gunung mencari ketinggian. Faqala Rasulullah SAW li Sa'ad, ujnubhum yaqul urdudhum. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, wahai Sa'ad, ujnubhum, intai dia, awasi, diintai, dipantau, dibidik. Faqala kaifa ajnubuhum wahli. Maka Sa'ad radhiyallahu ta'ala an bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku akan mengintai musyrikin dalam keadaan aku masih sendirian, artinya enggak ada teman. Faqala dzalika tsalatsan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan tiga kali kepada Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, tiga kali, ujunuhum, ya, artinya diintai, dilihat, dipantau, dibidik. Faqala dzalika tsalatsan, tiga kali diulangi oleh Rasulullah SAW. Fa akhadha Sa'dun sahman min kinana. Maka Sa'ad radhiyallahu ta'ala an mengambil anak panah dari Kinana. Farama bi rajulan faqatala. Maka Sa'ad mengintai, membidik, memanah salah seorang musyrikin dari panah, dari anak panah yang terbuat dari Kinana. Maka orang musyrikin tersebut terbunuh. Qala thumma akhadtu sahmi a'rifuhu. Kemudian aku mengambil panahku yang aku ketahui. Farama faramaitu bihi akhar faqataltuhu. Thumma akhadtu a'rifuhu. Kemudian aku bidik lagi, aku tembakkan panahku pada musuh, kemudian aku berhasil membunuhnya. Kemudian diulangi lagi, berhasil lagi, dibidik lagi, dipanah lagi, terbunuh lagi dari orang-orang musyrikin, banyak korban. Faramaitu bi akhar wa qataltu fahabatu min makanihim. Maka yang tadinya orang-orang musyrikin naik ke gunung, mereka merunduk dan mundur ke bawah. Wa qultu hadza sahmun mubarakun. Kata aku, siapa? Sa'ad radhiyallahu ta'ala an. Ini adalah panah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ja'altuhu fi kinanati. Maka aku simpan pada kinanahku. Artinya memanah juga ada keberkahan. Ya, tentunya keberkahan di sini adalah keberhasilan dengan izin Allah. Memanah, musuh terbunuh. Panah lagi, musuh terbunuh. Panah lagi, musuh terbunuh. Nah, sehingga musuh-musuh terintai. Kalau zaman sekarang Naam. Kalau perang pakai panah ya ada mungkin di Papua. Tapi kalau udah perang antara Amerika, Cina sama yang lainnya enggak pakai panah lagi, pakai drone, pakai pesawat tempur, pakai rudal balistik, ya sama sebenarnya. Kerjanya seperti panah. Ya, cara kerjanya sama, senjata itu sama. Seperti panah, tombak, pakai alat. Ya, apalagi kalau Amerika, Cina, peralatannya udah canggih. Mereka hanya remote saja, orangnya enggak ada, pesawat tanpa awak. Tinggal pencet tombol saja di ketinggian, sudah selesai. Ya, atau Rusia dan lain sebagainya. Pakai alat, semuanya pakai alat. Ya sama, kalau dulu peradabannya pakai alat ya, alat manual, apa itu? Ya pakai panah, panah dari kejauhan, menembak dari kejauhan. 100 meter, 200 meter, sekian ratus meter. Tapi kalau sekarang ya pakai rudal, 1000 meter misalkan, atau 3000 meter. Nah, kilometer, kilometer berarti. Nah, apalagi kalau rudal balistik. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah sungguhnya kekuatan itu pada menembak. Menembak kalau zaman dulu dengan panah, kalau zaman sekarang kan banyak nembak itu ya. Macam-macam. Nembak pakai rudal, nembak pakai pesawat, nembak pakai kapal selam. Tapi intinya Rasulullah SAW sudah membocorkan kepada kita untuk kaum muslimin bahwasanya kekuatan militer itu kata Rasulullah SAW dalam tembak menembak. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ini sudah dibocorin, sudah dibocorkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mau kuat ya kuat dalam menembak. Ya menembak zaman sekarang bukan menembak dengan panah. Ya udah ketinggalan jauh kecuali di Papua atau daerah Afrika sana. Tergantung wilayahnya, ada yang nembak dengan laras pendek, laras panjang. Ada yang menembak dengan pesawat, ada yang menembak dengan rudal, ada yang menembak dengan. Tapi intinya esensinya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kuncinya di situ. Kalau mau kuat dalam militer, dalam peperangan adalah dengan menembak. Menembak ya. Ar-ramyu, ramyu itu kan kalau zaman dulu dengan apa? Memanah. Kalau sekarang kan luas. Ya, tidak kaku sebatas mana ya ketinggalan. Ya. Misalkan lawan Belanda ya bagus, masyaallah. Pejuang dulu pakai bambu runcing, Belanda pakai senapan walaupun satu-satu tetap ya semuanya dengan izin Allah tentunya. Tapi zaman semakin canggih, semakin canggih, semakin perubahan. Dan tembak menembak ya luas maknanya sekarang. Pesawat bisa nembak, kapal selam bisa nembak, drone sekarang bisa nembak, satelit karena ada GPS misalnya. Abdurrahim di mana? Datanya kan ada di HP. Kamu datanya Abdurrahim masuk ke mana? Server kan? Server yang punya server kontrol server data siapa? Ya Google, ya satelit yang punya. Tinggal data Abdurrahim keluar, koordinat, titik koordinat, selesai. Ya, selama megang HP ya kelihatan. Nah, tembak, tinggal tembak saja pakai satelit. Kan seperti itu. Nah, ini dia. Sehingga lebih luas maknanya. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah sungguhnya namanya kekuatan itu pada menembak, memanah. Ya, zaman sekarang luas artinya. Bukan sekedar ramyu saja, melempar, menembak. Sudah canggih. Ya, sudah canggih. Pakai satelit tanpa awak. Ya, sudah cukup. Punya satelit, tahu titik koordinat, kan selesai. Tinggal, nah, ditembakkan. Sehingga tidak, nah, memakan korban menurut dia, versi dia. Sehingga itulah. Tapi esensinya, intinya sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Ya, sudah disampaikan. Ala innal quwwata ar-ramyu. Faja'altuhu fi kinanati. Fakana 'inda Sa'd hatta mat. Ya, maka panah tersebut disimpan oleh Sa'd radhiyallahu ta'ala sampai wafatnya beliau. Sampai keturunannya dipegang terus panah tersebut oleh keluarganya Sa'd. Yang keberkahan dari memanah tersebut, menembak panah. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.